Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله atas taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang paling mulia, walaupun kalau menurut saya ini sebenarnya sudah malam ya, tapi rupanya jam 9 di sini masih biasa kajian. Subhanallah, bahkan katanya sampai jam 11 juga pernah ya. Masya Allah. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua ini sebagai kebaikan untuk kita semua dan mendatangkan keberkahan dalam urusan dunia kita dan juga dalam urusan din kita. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari sekian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah apa yang beliau sampaikan dalam sabdanya: Taraktu fikum amrain lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wassunnati. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, yaitu kitabullah dan sunnahku. Melalui sabdanya ini, beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa jalan keselamatan ada dua, yaitu kitabullah yang pertama, Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin penjagaannya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikra, Al-Quran, dan kami pula lah yang akan senantiasa menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Allah berfirman, wa anzalna ilaika adzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad adzikra, Al-Quran, agar engkau menjelaskannya kepada seluruh manusia, ma nuzzila ilaihim, tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan Al-Qur'an ini dengan begitu sempurna. Bil qauli wal fi'l, melalui ucapan, melalui perbuatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu bersamaan dengan Al-Qur'an atau yang serupa dengan Al-Qur'an, yaitu as-sunnah. Dan ini yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah diberi Al-Qur'an dan yang serupa dengannya, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada para sahabatnya agar mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah, disebutkan dalam hadis itu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan muwaddi. Rasulullah SAW menyampaikan wejangan, nasihat kepada kami. Wejangan yang menggambarkan akan ada perpisahan antara beliau dengan kami. Maka para sahabat kemudian berkata, fa'ausina ya Rasulullah, tolong sampaikan wasiat kepada kami wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin-nawajid. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Tetap mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari Habasyah. Siapa saja di antara kalian yang masih diberi kesempatan hidup, maka niscaya akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Oleh karena itu, aku pesankan agar kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Pegang kuat-kuat dan jangan sampai dilepaskan. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mulai menjalani kehidupan yang baru. Dalam kehidupannya para sahabat mengalami berbagai peristiwa. Kejadian demi kejadian, fitnah, kejelekan, keburukan, dan lain sebagainya. Dan ternyata mereka mampu melewati semua itu. Mereka selamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radhuan. Apa yang membuat mereka selamat? Sebab apa yang membuat mereka tetap kokoh dan kuat bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena mereka mengamalkan pesan dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang membuat mereka selamat. Apapun kejadian yang mereka alami, fitnah apapun yang pada saat itu mereka lewati, mampu dilewati dengan sempurna. Mereka semua selamat karena mengamalkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita ikhwan fillah rahimakumullah Kita sekarang hidup di zaman fitnah. Luar biasa fitnah yang kita hadapi. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Banyak sekali fitnah. Bahkan semua perkara bisa menjadi fitnah di zaman sekarang ini. Maka jika kita ingin selamat, tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain kecuali berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengamalkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pegang teguh kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajari keduanya, fahami keduanya, amalkan keduanya. Memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik, bifahmihim, dengan pemahamannya para sahabat. Karena mereka adalah salafunas saleh, pendahulu kita yang saleh. Mereka telah teruji. Sehingga mereka selamat dalam menghadapi berbagai macam masalah. Dengan pemahaman mereka. Jangan dengan pemahaman yang lainnya. Siapapun yang keluar dari pemahamannya para salaf, pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka tidak akan selamat. Dipastikan sesat. Ya. Pernah suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, mengapa terjadi perselisihan di tengah-tengah umat ini. Kemudian datanglah sahabat Ibnu Abbas. Disampaikan hal itu kepada sahabat Ibnu Abbas, lalu kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Kita setiap kali ada wahyu atau ada Al-Qur'an sampai kepada kita, sunnah sampai kepada kita, maka kita mengamalkannya. Kita mengamalkannya dengan baik. Adapun orang-orang yang datang setelah kita, yaqra'un al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an wala yafhamunahu, namun tidak memahaminya dengan baik. Kemudian datang al-ara, datang pendapat-pendapat manusia. Itulah yang diikutinya. Hingga akhirnya terjadilah berbagai macam perselisihan. Tidak bersatu. Padahal nabinya satu, Qur'annya satu, kitabnya satu. Ini memberikan sebuah isyarat bahwa jika kita ingin memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, kembalilah kepada pemahaman para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ikhwan fillah rahimakumullah, Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahu hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwa fahmus salaf, pemahaman salaf itu adalah safinatun najah, ibarat perahu safinatun nuh, ibarat perahu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Man raqibaha najah, siapa yang menaikinya maka akan selamat. Wa man tarakaha halaka, dan siapa yang meninggalkannya, tidak mau menaikinya, maka celaka. Wa ghariqa fi dhalal, dan tenggelam dalam kesesatan. Fala najata illa bi madhhabis salaf, kata beliau rahimahullah atau hafizahullah, tidak ada keselamatan illa bi madhhabis salaf, kecuali dengan mengikuti madhhab salaf. Wala yumkinu an na'rifa madhhab as-salaf illa bit-ta'allum. Namun hal yang penting untuk diingat adalah bahwa tidak mungkin kita bisa mengetahui madhab salaf illa bit-ta'allum, kecuali dengan belajar. Kecuali dengan belajar. Kalau kita mengaku mengikuti manhaj salaf, menganut madhab salaf, tetapi tidak mau belajar, perlu dipertanyakan. Di sisi para salaf, yang namanya talabul ilmi, belajar ilmu agama, itu sudah menjadi satu prinsip yang penting dalam kehidupannya. dalam kehidupannya dan dalam menjalankan perintah agamanya. Ya. Makanya mereka, para salaf, dikenal dengan sebutan ahlul hadis, ya, ahlul athar, ahlus sunnah. Maka kata Syekh hafizahullah taala, wala yumkinu an na'rifa madhhab as-salaf illa bita'allum, kecuali dengan belajar, mempelajarinya. Nah, ta'allumuhu wa dirasatuhu ma'a su'alillah, mempelajari madhhab salaf disertai dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Laisatil mas'alatu mas'alata da'wa, persoalannya bukan hanya sebatas klaim, pengakuan sebagai pengikut madhab salaf. Walaisatil mas'alah mas'alatul intisab, dan persoalannya juga bukan hanya sebatas menisbatkan diri kepada manhaj salaf atau madhab salaf. Artinya tidak cukup seseorang mengaku kalau dirinya pengikut manhaj salaf dan penganut madhab salaf. Tidak cukup pula bagi seseorang hanya menisbatkan dirinya kepada salaf. Wallah azza wa jalla yaqul, karena Allah azza wa jalla telah berfirman, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya, yang dikategorikan sebagai pengikut manhaj salaf dan penganut madhab salaf adalah orang-orang yang taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Ihsan artinya itqan, dengan sempurna. Nah. Kemudian kata Syekh, seseorang tidak akan bisa mengikuti madhab salaf dengan baik illa, kecuali dengan mengetahuinya dan mempelajarinya. Walan tatamassaka bihi illa idza sabarta alaih, dan engkau juga tidak akan dikatakan orang yang berpegang teguh kepada madhaj salaf, kepada manhaj salaf, illa idza sabarta alaih, kecuali kalau engkau bersabar di atasnya. Ya. Kita bisa dikatakan pengikut madhab salaf kalau kita mempelajarinya. Kita bisa dikatakan orang yang berpegang teguh kepada madhab salaf kalau kita bersabar di atasnya. Belajar dan bersabar. Ini hal yang penting. Kemudian kata beliau hafizahullah, wala tasma' lidiyat al-mudillah, jangan sekali-kali engkau mendengarkan propaganda-propaganda yang menyesatkan, as-sarifah anhu, yang dapat memalingkan dirimu dari madhab salaf. Lianna hadha at-tariq tariqun najah, karena jalan ini, madhab salaf, adalah jalan keselamatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih, jangan sekali-kali engkau mengikuti jalan-jalan yang lainnya karena hanya akan memisahkan dirimu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jelas sekali bagaimana kalau kita runut dari awal pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang membawa kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau wasiatkan hal itu kepada para sahabatnya. para sahabatnya mengamalkannya dengan baik sehingga mereka bisa selamat. Kita yang mengikuti jalan mereka harus mengamalkan dan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, hal yang juga tidak boleh untuk kita lupakan adalah mengamalkan keduanya, mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat ya, dari segala macam fitnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil amal, bersegeralah untuk melakukan amal. Fitanan qaqita'il lailil mudhlim, sebelum datang fitnah yang bentuknya seperti penggalan-penggalan malam gelap gulita. Amalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena keduanya akan dapat menyelamatkan kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Luar biasa peranan kitabullah dan sunnah Rasul dalam membendung berbagai macam syubhat, kerancuan berpikir. Dan itu sudah terbukti, Al-Quran telah menjelaskannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan tentang hal ini. Salah satu contoh sederhananya adalah yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 142 ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah untuk berpindah kiblat dari yang pada awalnya Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah. Orang-orang Yahudi mereka menyebarkan syubhat pada waktu itu. Kata orang-orang Yahudi, kalau seandainya kiblat Baitul Maqdis ini benar, ya, kalau seandainya benar, berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya telah meninggalkan kebenaran. Tapi kalau seandainya kiblat Baitul Maqdis ini batil, berarti selama ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atas kebatilan. Syubhat kan? Syubhat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan sayaqulu sufaha'u minan nas terkait dengan persoalan ini. Akan ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek yang akan berkomentar, yang akan berbicara. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kenapa mereka berpaling dari kiblat yang sebelumnya mereka sholat ke sana? Sholat menghadap ke sana. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Kenapa Nabi dan para sahabatnya kok berpaling, kok berpindah dari kiblat yang selama ini mereka sholat menghadap kepadanya? Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qulillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala timur dan barat. Ini jawabannya. Jawaban dari syubhat tadi. Ini jawabannya. Hanya milik Allah. Al masyriq wal maghrib. Timur dan barat. Artinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala pada awalnya memerintahkan kaum muslimin untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian perintah itu dirubah dengan menghadap Ka'bah. Maka itu sah-sah saja karena Allah subhanahu wa ta'ala yang juga memerintahkannya. Timur dan barat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak masalah. Ketika Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya sholat menghadap Ka'bah itu atas perintah Allah. Sebagaimana sebelumnya mereka sholat menghadap Baitul Maqdis juga atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan soal batil atau hak. Tapi ini atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh bagaimana Al-Quran membantah syubhat. Ya. Kalau contoh dalam hadis, di antaranya hadis Nu'man bin Bashir. Ya. Nu'man bin Bashir. Bagaimana Nabi SAW memberikan arahan dan jalan keluar ketika seseorang menghadapi satu permasalahan yang menyulitkannya. Satu permasalahan yang rancu. Satu permasalahan yang dia tidak tahu tentang hukumnya. Bimbang. Kata Nabi SAW, Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Kemudian kata Nabi, Faman taqas syubuhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Atau li'dinihi wa irdihi. Yang halal itu jelas. Yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara yang mushtabih. Ada perkara yang rancu, yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Namun, kata Nabi, siapa saja yang membebaskan dirinya dari perkara-perkara tersebut, faqad istabra'a li'dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah mengamankan, ya, membebaskan dirinya dari tuntutan agama. Ini salah satu contoh bagaimana as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah syubhat. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita harus terus berupaya untuk memperbaiki pemahaman terhadap kitab dan sunnah, kemudian mengamalkan keduanya dengan baik. Jika kita ingin selamat. Jika kita ingin selamat. Karena al-haqqu wahid. Yang namanya kebenaran itu hanya satu. Ma ja'a anillah wa anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu yang datang dari sisi Allah dan dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal batilu yata'addad. Beda halnya dengan kebatilan. Kalau kebatilan itu bercabang. Banyak jumlahnya. Karena itu i'tasimu bihablillah. Ya. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di masa-masa yang seperti sekarang ini, kita harus lebih meningkatkan lagi kesemangatan, ghirah, ya, untuk duduk di majelis ilmu, belajar agama yang baik. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Jangan tersibukkan dengan berbagai hal. Semakin kita mendekat, ya, kepada kebaikan, maka akan semakin nampak dan jelas cahaya di depan kita. Karena wahyu itu nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat beramal, ya, beramal soleh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas kebenaran, ya, dan kekuatan, serta Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada kita semuanya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan, ya, kalimat yang sedikit ini bermanfaat, ya, bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.